jenazah al-mayyit diikuti oleh 3 orang atau 3 yang mengikutinya. Diikuti oleh keluarganya, diikuti oleh hartanya, dan diikuti oleh amalannya. Keluarga dan hartanya kembali, amalannya yang tinggal bersamanya di dalam kuburnya. Ini perbedaan lain. Iya. Perbedaan lain. Karena itu siapa yang ingin selalu pahala itu mengalir untuknya, pahala selalu mengalir untuknya, maka hendaknya dia memperhatikan kadar dan ketinggian ilmu. Walaupun dia sudah meninggal, iya. Jangankan ketika dia meninggal, dia masih hidup saja. Dia kadang berbaring di rumahnya, tidur di rumahnya, tapi pahala tetap mengalir untuknya. Kenapa? Orang-orang mengambil ilmu darinya. Ya. Dan ilmu ini dinukil darinya, saling menyebarkan kebaikan. Buku-bukunya dibaca oleh manusia, mengambil manfaat. Dia sedang tidur, pahalanya juga mengalir untuknya. Dia sudah meninggal, terputus waktu beramal, tapi amalannya masih tetap mengalir. Masih tetap mengalir. Iya. Dan ini pada ilmu syariat. Dan ini perbedaan yang sangat menyolok sekali antara ilmu dengan harta. Antara ilmu dengan harta. Kemudian perbedaan yang lain, kata beliau, mata khuzzanul amwali wa hum ahya wal ulama ubaqun ma batiyad dahar. Iya. Ini agak mirip ya. Cuma di sini beliau bahasakan dengan bahasa lain. Kata Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu, para ulama itu atau para penyimpan harta, iya, mereka telah mati dan mereka masih hidup. Iya. Sebab orang yang kerjanya harta saja, hakikatnya orang yang mati, bukan orang yang hidup. Sebagaimana telah kita bacakan ayat-ayatnya tadi. Iya. Masih hidup tapi sudah mati. Iya. Berbeda dengan para ulama, sudah mati pun tetap hidup mereka di tengah manusia. Tetap hidup di tengah mereka. A'yanuhum mafkuda wa amfaluhum fil qulubi mawjuda. Iya. Tubuh-tubuh mereka tidak ada lagi. Tapi perumpamaan-perumpamaan mereka, ilmu mereka itu masih ada di hati-hati manusia. Masih ada di hati-hati manusia. Baik. Ini perbedaan yang sangat indah. Disebutkan di sini oleh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu tentang ilmu. Ya, Ibnu Qayyim ketika menjelaskan ini di Miftah dari Sa'adah, ya, dan tentunya Ali bin Abi Thalib hanya menyebutkan beberapa poin tadi yang kita terangkan. Dan Ibnu Qayyim di Miftah dari Sa'adah, beliau sebutkan puluhan poin, lebih dari 40 poin perbedaan antara ilmu dengan apa? Dengan harta. Ya, dan ini mungkin memakan waktu. Saya akan tetap baca, walaupun memakan waktu, dan saya kira mungkin materi untuk pembagian orang-orang yang keluar dari ilmu ini nggak bisa kita lanjutkan karena waktu membatasi. Saya sengaja ingin menyelesaikan materi ini, pembahasan perbedaan antara ilmu dan harta, supaya menjadi kaidah di hati-hati kita semua. Bagaimana keutamaan ilmu tersebut? Ya, sebab ini termasuk hal yang sangat bermanfaat di dalam kehidupan. Perkara yang sangat diperlukan. Di antara keutamaan ilmu yang membedakannya dengan harta, ilmu itu adalah warisannya para nabi. Warisannya para nabi. Berbeda dengan harta. Harta adalah warisan raja-raja orang-orang kaya. Harta adalah warisan raja-raja dan orang-orang kaya. Dan beda kedudukannya. Sebagaimana para nabi adalah manusia yang paling mulia di tengah manusia ini, iya, maka warisan mereka adalah warisan yang paling mulia. Warisan yang paling mulia. Iya. Karena itulah, orang yang menuntut warisan nabi ini, orang yang mencari warisan nabi ini, itulah yang paling afdal dan paling utama. Ini yang paling afdal dan paling utama. Iya. Dan dari sisi warisan, ya, yang paling baik adalah warisan ilmu. Lebih bagus daripada warisan harta. Ya. Dan kebanyakan orang kalau disebut warisan, dia hanya tahu apa? Wah, ini sebentar lagi saya dapat duit ini. Ya, itu warisannya kalau disebut. Ya, seperti kisah Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu. Pernah satu hari Abu Hurairah datang ke pasar.